lambang dari penantian. Setelah sekian lama aku menunggumu. Pesan di depan mata menjelaskan semua. Kata selamat tinggal menghancurkan semua. Jawaban.